Adil sihir, adil mesru, melepas pengaruh sihir dari orang yang terkena. Sehingga Rasul al-Musallif rahimahullah ta'ala mengatakan bab ini di dalam kitab Bukhari. Al-Musallif ingin jelaskan tentang hukum yang terkait dengan musyarah, melepas pengaruh sihir dari orang yang terkena. Karena di antara jenis-jenis musyarah ada yang diperbolehkan secara syar'i, namun juga ada yang haram, tidak diperbolehkan, syirik billahi azza wa jalla, dengan menggunakan metode sihir yang semisal melepas pengaruh sihir, tapi dengan menggunakan sihir yang sama pula. Ketika contohnya adalah seorang dipengaruhi dengan pengaruh sihir, dipayang atau kena guna-guna, kemudian orang tersebut untuk melepas guna-guna dari seseorang yang mensihirnya, dia adalah orang pintar atau terhitung untuk melepas hal tersebut. Maka ini adalah perbuatan syirik yang tidak diperbolehkan. Sehingga Allah Salih Rahimahullah Ta'ala di sini membahas Al-Hadith itu berada dalam syarat wa tafsir syarat terkait masalah al-musyarah. Ada yang diperbolehkan musyarah, namun ada pula yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan ada pun al-musyarah dari sisi hukumnya, sebagaimana telah kita jelaskan, tempat ini jadi dua. Yang pertama, musyarah mubarak, musyarah yang diperbolehkan. Yaitu dengan ru'yah yang syar'i, atau dengan pengobatan-pengobatan yang tidak terkait kepada yang mukhalafah dengan ibu nawawi masyarakat, dengan kurma acuan, atau dengan obat-obat yang memang secara penelitian ilmiah terbukti memberikan pengaruh atau merendahkan penyakit tertentu. Nah, misalnya digunakan tiba-tiba panas, diberi paracetamol, penyakit seperti ini mubah. Yang seperti ini diperbolehkan. Dirukyah dengan doa, dengan doa-doa yang disyariatkan, atau dengan pengobatan-pengobatan yang baik itu secara syar'i atau bimbingannya, ataupun secara penelitian dunia, memang dianjurkan. Yang kedua adalah nusrah syirkiyah. Nusrah syirkiyah yang bersifat syirik, yakni halqu sihr 'ala al-mas'ul bi sihrin mithlihi. Melepas pengaruh sihir dari orang yang terkena, namun dengan sihir yang semisal. Dengan sihir yang semisal. Maka ini tidak diperbolehkan dengan syirik. Seperti contohnya kalau kita sebutkan ada orang terkena pengaruh sihir di kerumunan atau di mana, namun dalam rangka agar dia lepas dari pengaruh tersebut, datangnya kepada orang pintar, menurut mereka datangnya ke dukun-dukun dan yang semisal. Bahasa dari itu semakin seperti tidak boleh bersih, makanya kita dalam perbuatan sih. Kemudian pada Rasul itu Rabbul Mu'minin dalam majelis di Musyawarah, dan dari dari dia kata yang wah begitu lagi ada di sana terkait masalah al-Musyawarah. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وابو داود قال سئل أحمد عنها فقال الرسول يكره هذا كله. Dan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang musyrah, hukum musyrah, yang ini melepas pengaruh sihir dari orang yang terkena. Maka kata Rasulullah SAW, ia amal syaitan. Musyrah adalah perbuatan syaitan. Tapi ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tinggi, begitu pula oleh Imam dan beliau berkata suri Ahmad dan Al-Imam Ahmad ditanya tentang Musyrah. Fakal, maka beliau berkata Ibnu Mas'ud, ya Allah ada Allah. Ibnu Mas'ud membenci semua itu. Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW ditanya tentang masalah Al-Musyrah. Tentang masalah Al-Musyrah. Maka beliau jawab, ia menurut syaitan. Musyrah adalah amalan syaitan. Dan ini menunjukkan tahrim Musyrah. Diharamkannya Musyrah. Dan Musyrah apa yang dimaksud? Di dalam hati ini, apakah Musyrah secara mutlak? Yang ingin melepaskan perlaksanaan secara mutlak, walaupun itu dengan metode yang diperbolehkan tidak terkandung pada diri sendiri dan pada orang apa syar'i. Jawab, bahasanya nusrah ini dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah nusrah yang biasa dilakukan oleh ahli jahiliyah. Melepas pengaruh sihir namun yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di mana mereka ketika terkena pengaruh sihir mereka datang ke sahih yang semisal itu melepas pengaruh sihirnya tersebut. Sehingga hadis ini dibawa ke musyrah yang diharamkan. Sehingga ada pada al-musyrah di sini setelah al-musyrah al-yatabat pada al-musyrah al-disini kata para ulama tersebut dengan al-al-ahdiyah dan yang di maklumi, dipahami bahwasanya yang dimaksud adalah musyrah di zaman jahiliyah yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian ketika ada pemahaman ditanya tentang musyrah, beliau berkata Ibnu Mas'ud, ya kalau ada benar, Ibnu Mas'ud membenci musyrah. Maka dari sini diantara apa yang bisa dipetik dari ucapan dari Imam Ahmad ketika dikatakan banyak tentang musyrah. Yang pertama, al-istidlal bikala disanad. Berdalil dengan kalam salat. Nah. Dan pada ucapan dari Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yang terakhir. Ibnu Mas'ud membenci. Dan yang dimaksud dengan membenci di sini bukan maknanya adalah makruh karena tertentu. Ya, biasa kita pahami. Ini hukumnya makruh. Yakni apabila dilakukan tidak mengapa. Namun apabila ditinggalkan, lahu ajr yang mendapatkan pahala. Tidak yang dimaksud seperti itu. Karena makruh dengan makna karena tertentu. Yang biasa kita pahami itu adalah istilah indah al-muta'akhiri, istilahnya orang-orang yang akhir. Ada pun indah al-muta'akhiri orang-orang dahulu ketika dikatakan hada makruh, masuk di dalamnya adalah muharram. Bahkan di dalam syariat, di dalam ayat, ketika suatu hal itu dibenci, maksudnya adalah diharamkan. Bukan maknanya makruh di sini adalah karahat at-tanzih. Ketika dilaksanakan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa, namun apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Bukan ini maksud. Nah, sehingga ini maksud di dalam ucapan dari Imam Ahmad Ibnu Mas'ud membenci itu semua, dia akan membenci praktek musyara. Artinya Ibnu Mas'ud mengharamkan praktek musyara. Kemudian berikutnya kalau misalnya lebih bukan angkara ada kudus sih rojul dihit awal bukan imrah ini ayat anu awal nashah kalau ada sih inna yurid islam wa amma yurid kalau yurid. Dan di mana mereka diumumkan daripada aku bertanya kepada Ibnu Musi, Said Ibnu Musi, ada seorang yang terkena korupsi di titik di sini maknanya adalah anak maskul, dia terkena korupsi. Alulat anak muradi, ataupun dia dipalingkan dari istrinya, jadi tiba-tiba menjadi benci terhadap istrinya. Yang diistilahkan dengan as-sarf, yakni yasif rajul an imra'atihi, seorang itu dihalangi dari istrinya, tiba-tiba menjadi benci. Nah, atau sebaliknya, tiba-tiba seseorang ketika melihat lawan jenisnya tertarik, yang biasa diistilahkan dengan orang kita dengan pelet, nah di pelet. Yang ini muncul. Maka kata Indonesia ini ketika ditanya, ayuhan awal masyar, apakah boleh dilepas pelan tersebut? Dilakukan syarat padanya. Maka kata Indonesia ini, la baksa di nabas, gak masalah. Ini nama yuri di Islam, karena niatnya adalah memperbaiki. Wa amma ma yafa' ala billah. Dan perkara-perkara yang bermanfaat itu tidak dilarang. Maka di dalam ucapan Ibnu Musi di sini, seakan-akan bertentangan dengan ketiga berita macam, di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang musyarak, hiya min arul syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, menunjukkan diharamkannya musyarak. Namun di dalam riwayat ini dijelaskan Ibnu Musi mengatakan tidak masalah. Lepas tentang musyarak, lalu pakai terjemah. Lalu bagaimana menjamak antara dua dalil yang seakan-akan ada ta'aruf atau pertentangan? Maka jawabannya sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, tidak ada ta'aruf, tidak ada pertentangan. Karena ketika melarang itu dibawa kepada musyarak yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hal musyarak disebut dengan misri. Melepas pengaruh sihir namun dengan sihir yang sama pula. Ada pula yang diperbolehkan oleh Ibnu Musi, yakni musyarak yang tidak terkandung padanya mukhalafat syar'i dengan ru'yah, dengan tibun nadhmi, dengan doa-doa yang bermanfaat, ataupun dengan obat-obat yang secara penelitian ilmiah terbukti bisa meredakan atau bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, sehingga ada ta'aruf dan ada pertentangan antara riwayat-riwayat tadi. Kemudian selanjutnya, qala wa ruya 'ala al-hasan an mubarak la yaqulu as-sihra illa sahir. Dan diriwayatkan dari al-Hasan al-Basri, bahwasanya beliau berkata, tidak ada yang mampu untuk melepas pengaruh sihir kecuali pasti dia adalah seorang penyihir. Maka ucapan dari Imam Al-Hasan al-Basri di sini mengatakan bahwasanya la yaqulu as-sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas pengaruh sihir kecuali pasti dia sahir. Di sini dijelaskan oleh para ulama, yahmal kalam al-Hasan al-Basri, di bawah ucapan al-Hasan al-Basri, yakni filgharib. Filgharib. Seringnya orang-orang yang bisa melepas lelah seperti ini, biasanya orang-orang dari kalangan dukun. Ini maksudnya. Walilah, di sana ada pengobatan syariah sebagaimana telah kita jelaskan. Yang syariah dengan rupiah, yang syariah tidak ada mukhalafahnya dan nanti menadori. Nah, maka seperti ini jelas. Maka setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat tentang masalah nusrah yang secara zahir ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, kemudian beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Qayyim yang menjelaskan al-jama' menjamak kedua hal yang seakan-akan bertentangan tadi. Qala Allah Ta'ala qala Al-Qayyim, berkata Imam Al-Qayyim, an-nushrah, nushrah adalah definisinya hal sikri an-nusruh, melepas pengaruh sihir dari orang yang terkena. Wa hiya nu'an, dan nushrah itu ada dua jenis. Yang pertama, kata beliau, hanya sihir ikhtiri. Yang pertama adalah melepas sihir dengan melakukan sihir yang sebesar. Melepas orang sihir namun dengan praktek sihir yang sama pula. Bahwa dari yang amal syaitan, dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, termasuk perbuatannya syaitan. Karena sama-sama sihir. Nah, wa alaihim al-qawl al-hasan, begitu pula dari sini pula diambil apa dibawa ucapannya al-imam al-hasan al-basri yang mengatakan bahasanya la yakunu sihra illa sahih, tidak ada yang bisa melepas pengaruh sihir kecuali sama-sama dia sahih, sama-sama dukun. Nah, yakni sihir yang atau musyrah yang dilepas dengan cara menggunakan sihir yang sama. Faya taqarrabu an-nashir wal-muntashir ila syaitan bima yuhib. Fayubdilu 'amalahu 'anil masrur. Sehingga orang yang melepas jadi sempurna. Begitu pula orang yang minta dilepas pengaruh sihirnya tersebut sama-sama bertaqarrub kepada syaitan, melakukan ibadah ritual kepada syaitan. Sehingga orang yang minta, begitu pula orang yang melakukan pelepasan atau nusrah, itu sama-sama berbuat syirik, sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semata-mata kufurnya saja yang menjadi kafir karena perbuatan manusia tadi, namun orang yang mendatangi kafir tadi, orang yang mendatangi kufur itu sama. Karena pasti dia juga melakukan hal yang sama, dipersyaratkan untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Bertaqarrub kepada asy-syaitan imma bidzabh, kayak itu misalnya untuk menyembelih hewan tertentu atau membuat sesajen atau melakukan hal-hal kufur wahiyah bidah. Sehingga kata Al-Sami atau kata Al-Sami itu adalah bukan muslim. Sehingga dari situ syaitan mau untuk melepaskan amalannya, melepaskan pengaruh sihirnya dari orang yang terkena. Maka ini lah yang tidak diperbolehkan. Wadah dia itu yakni jenis nusrah yang al-nusrah mirunya wa-ta'udha wa-ta'udha wa-ta'awadha mubarak al-jahisah. Yang kedua adalah nusrah dengan rukyah, rukyah syariah, dibacakan badannya ayat-ayat Al-Quran atau badan dibacakan air minum dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang terkena pengaruh sihir. Ini juga metode rukyah yang syar'i. Atau dengan ta'awudz, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta perlindungan dengan doa-doa yang bermanfaat. Wal-adwiyah, begitu pula pengobatan-pengobatan yang memang secara ini terbukti secara ilmiah memang berkhasiat, atau pengobatan-pengobatan yang memang secara syar'i, secara syar'i memang dijelaskan bahwasanya itu obat. seperti memakan kurma acua. Nah, dan yang semisalnya. Wajahwal mengubahat dan doa-doa yang diperbolehkan. Bahan dan jari sepakar yang berubah membantu seperti ini, insyaAllah seperti ini diperbolehkan. Dengan ini, alhamdulillah, kita selesai dalam masalah majah dan insyaAllah. Kemudian kita langsung masuk ke dalam bab berikutnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi tatayyur. Bab dari dalil yang datang tentang masalah tatayyur. Maka maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawa bab ini di dalam kitab tauhid ingin jelaskan bahasanya tatayyur syirkun billahi azza wa jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Tiarab syirkun. Tiarab adalah kesyirikan. Bisa dihukumi syirik asghar, dan ini hukum asalnya, sehingga menafikan kamal tauhid al-wajib. Namun bisa sampai pada batasan syirikun akbar, sehingga menafikan tauhid in aslihi dari dasarnya, sehingga tauhidnya hancur karena terjadi di dalam syirikun akbar. Sehingga misalnya membawa bab ini, yakni akidah tatayyur, dikarenakan akidah tatayyur atau keyakinan tatayyur itu menafikan tauhid. Ada beberapa juga definisinya secara bahasa diambil dari kata at-tuyur, at-tayr, burung. Dan ada pun definisinya secara syar'i, at-tayr adalah tasyaru bimariyin atau masnu'in Allah Alul. Tasyahud menganggap siap sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau sesuatu yang diketahui, padahal tidak ada satu pautnya hal tersebut. Makanya adalah tatayyur. Dimana orang-orang Arab sebagaimana telah kita jelaskan dalam durus yang sebelumnya, biasa bertasyarum atau bertasyarum dengan guru, terlebih ketika mereka tidak melakukan safar atau melakukan urusan-urusan yang itu penting. Maka sebelum mereka melakukan, mereka biasa menerbangkan guru dahulu. Dimana ketika gurunya terbang ke arah tertentu, mereka menganggap ini pertanda baik. Atau ketika burungnya terbang ke arah lain, ini pertanda sial. Maka nasyak, keyakinan seperti ini adalah syirik. Karena tidak ada sangkut pautnya antara burung terbang kemana dengan tanda-tanda keberuntungan atau tanda-tanda kesialan. Nah, tentang yang pertama sebab definisinya adalah tasyahud menganggap siap sesuatu yang dilihat, seperti tadi burung ketika terbang ke arah mana dia berdalil dengan terbangnya burung tersebut, ini pertanda siap, ini pertanda baik. Atau masmur, sesuatu yang didengar, mendengar suara burung tertentu di malam hari, ini pertanda sepertinya ada orang yang akan meninggal. Makanya adalah akidah tatayyur syirik. Tidak ada sangkut pautnya antara burung bersuara di malam hari atau di waktu-waktu tertentu dengan kematian seseorang. Atau makhluk, sesuatu yang diketahui, mengusir tanggal-tanggal tertentu. Nah, tanggal tertentu bulan-bulan ini kurang pas kalau dilakukan padanya akad nikah, pengusir, pamali. Makanya adalah akidah tatayyur syirik billahi azza wa jalla. Dan ada perincian hukum terkait masalah at-tabayyun. Yang pertama, tabayyun berubah menjadi syirik asghar. Dan ini hukum asal. At-tabayyun hukum asalnya adalah syirik asghar. Yang ini tidak menjadikan pelakunya murtad keluar dari al-Islam. Dia tercatat di dalam kesyirikan namun dia masih muslim. Syirik asghar. Yang ini apabila dia meyakini bahasanya tabayyun itu tadi semata-mata sebab. Semata-mata sebab. Ada pemusafir wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Nah. Contohnya tadi ketika burung terbang arah tertentu. Oh, ini bahwa sia dan sebab kesialan. Namun dia meyakini bahwasanya yang namanya kejelekan, keburukan tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur. Bukan semata-mata burung itu tadi. Tapi dia meyakini bahwasanya burung yang terbang tadi ke arah tertentu ini sebab muncul kesialan. Makanya syirik asghar. Tidak sampai kepada batasan mengeluarkan seorang muslim dari al-iman. Yang kedua, sampai pada batasan syirkul akbar. Menjadikan pelakunya murtad keluar dari al-Islam. Maka ini pada dua kondisi. Salah satu dari dua kondisi yang pertama. Meyakini bahwasanya apa yang itu tadi. Tatal itulah yang mendatangkan kesalahan di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, ini adalah syirkul rububiyyah. Syirik di dalam masalah rububiyyah. Meyakini ada yang mengatur. Dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau yang kedua dijadikan dalil apa yang terjadi untuk meramal makanya juga sampai pada batasan syirik akbar. Nah, makanya kalau atau pembahasan ini tentang masalah apa ini. Kita baca kalau misalnya orang memotongkan baru baca kita tayyur. Bab dalil-dalil yang datang membahas tentang masalah apa tayyur. Wa qawlu Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana inna ma ta'ifuhum 'inda Allah, wa la inna aktsarahum la ya'lamun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah, sesungguhnya kesialan-kesialan mereka itu semuanya dari Allah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun mereka sama sekali atau kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak memahami. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara perangainya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah mereka menganggap sial orang-orang yang membawa petunjuk para nabi dan para rasul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Ketika datang kepada mereka kebaikan, panen lancar, tanah subur, hujan, kemudian usaha sukses, maka mereka mengatakan, "Menjadi dia lana hadihi." susah kita. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang seharusnya tersebut kewajiban untuk mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, "Dada, ini milik kita karena kita usaha, karena kita begini dan begitu." Sehingga lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, wahai musim Husayyah, yang paling jauh di Musa, wabah. Namun ketika mereka ditimpa musibah, kejelekan, mereka menganggap sial Musa dengan orang-orang bersama. Menganggap bahwasanya kesialan-kesialan yang terjadi musibah-musibah yang menimpa ini karena si Musa. Jadi Nabi Allah Musa ketika mendakwakan al-haq, ketika mendakwakan tauhid kepada umat, begitu pula pengikutnya yang mendakwakan kebaikan, justru masyarakat menganggap dia sial Musa. Kita menjadi begini dan begitu disebabkan karena Nabi Muhammad Musa. Ini orang kecil. Di mana mereka berpatah-patah menganggap sial orang lain saleh dan Nabi. Padahal sebaliknya justru orang saleh, para Nabi terutama, mereka membawa berkat. Mereka menandakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membawa kebaikan, mereka mengajak kepada al-haq, dan seandainya mereka mau menerimanya, Allah turunkan berkah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ayyuha al-amanu qura wa taqaw wa fatahna 'alayhi barakatan min as-sama'i wal 'ard." Kalau seandainya suatu penduduk negeri mau beriman, mau bertakwa, mau menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, lafadzatna alaihim barakatun minas samai wal ardh, maka niscaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami turunkan keberkahan dari langit ataupun dari bumi, dari segala arah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah kepada mereka ketika mereka mau beriman. Sehingga seharusnya para nabi dan para rasul, begitu pula pengikutnya dari kalangan orang-orang saleh, mereka membawa berkat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ahlul jahiliyah justru sebaliknya menganggap kesialan-kesialan atau musibah-musibah yang terjadi itu karena manusia. Nah, maka syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah mereka. Ala inna madarihu illallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan-kesialan menimpa kepada mereka dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketentuan Allah yang memang mengaturnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Musa ataupun para nabi dan para rasul. Itu sebaliknya mereka sababul barakah, sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan dari mereka tidak paham, tidak mengetahui. Maka asyami dari ayat ini yang terkait dengan bab ayat ini menjelaskan bahwasanya at-tatayyur min khisal ahli jahiliyah. Memiliki akidah tatayyur itu adalah termasuk perangainya, perilakunya orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang berkata dalam para nabi dan para rasul. Kemudian setelahnya, kata beliau rahimahullah ta'ala wa qawluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, "Qalu ta'iruhu ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun." Dan mereka mengatakan, yakni orang-orang jadi, yani para nabi dan yang bersamanya. Qalu ta'iruhu ma'akum. Mereka mengatakan ya para nabi dan orang yang bersama. Qalu kesialan itu sesungguhnya bersama kalian. Ta'in dukirtum. Apakah kalian mau mengambil ikhrah, mengambil pelajaran dari ini? Bal antum qaumun musrifun. Namun kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka ayat ini juga semakna dengan ayat yang sebelumnya, di mana al-Jahmiyah yang menuduh bahwasanya sebab kesialan dari kalangan para nabi dan orang-orang yang bersamanya. Maka Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan para nabi dan para rasul untuk membantah ucapan al-Jahmiyah, justru yang menyebabkan syifa, yang menyebabkan kesialan, yang menyebabkan bencana adalah kemaksiatan perilaku kalian. Perbuatan syirik kalian, tidak taatnya kalian kepada Allah, tidak mau berimannya kalian kepada para nabi dan para rasul, sehingga muncul kesialan dari kalian. Oleh karena itu, kata para nabi dan para rasul, mereka mengatakan, sesungguhnya kesialan itu bersama kalian. Yani bisa bagimu. Yani kan masih bagi kalian sendiri. Kalian sendiri yang maksiat, kalian sendiri yang berbuat syirik kepada Allah, kalian sendiri yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beriman kepada ajakan para nabi dan para rasul, sehingga muncul dari situ musibah-musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab musibah, sebab munculnya musibah karena maksiat, karena dosa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan baik itu fil bahri wal bahri, baik itu di daratan maupun di lautan, muncul bencana-bencana, entah itu gempa, penyakit, tsunami, banjir dan sebagainya. Musibah-musibah yang terjadi ini bukan tanpa hikmah atau semata-mata kejadian alam, bukan, tapi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutkan setelahnya, bima kasabat aydinas, dan itu disebabkan karena ulah perbuatan para tangan manusia sendiri, karena mereka tidak mempunyai kebenaran, karena mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga itu semakin bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan hikmah setelahnya, kenapa muncul musibah-musibah dari kemaksiatan tersebut, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka akibat sebagian perbuatan mereka. Dan sebagai takdir, sebagai pengingat bagi mereka, maksudnya muncul musibah-musibah seperti ini disebabkan karena dosa kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarji'un, dan agar mereka mau kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hikmah dari musibah yang ada, agar seorang itu ketika terjerumus di dalam dosa, dia kembali kepada Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru musibah di dunia, ini baru sebagian kecil dari musibah di dunia. Lalu bagaimana dengan musibah di akhirat? Akhirat tentunya lebih dahsyat. Nah, tidak semata-mata sebentar, tidak semata-mata rumah yang hancur, tidak semata-mata jasad yang berpenyakit dan kemudian meninggal, namun musibah di akhirat, ada di akhirat, ada dan musibah di akhirat selama-lamanya, tidak akan berhenti. Nah, maka ini sebagai takdirul min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan lain itu. Lalu apakah kalian mau mengambil pelajaran, mengambil ilmu, berpikir? Sesungguhnya kesian adalah musibah disebabkan kalian sendiri. Kenapa tidak mau mengambil pelajaran? Kenapa tidak mau berpikir, mengambil ilmu? Bani antum qaumun muslimun, namun kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, menolak dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyahidu min hadhihi al-ayah, maka inti dari ayat ini yang terkait dengan makna sama dengan ayat yang sebelumnya, menjelaskan bahwasanya apa tayyur, sikap apa tayyur, mengerjakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, ini adalah menjadi salah ahli jahiliyah, termasuk perangainya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala, Allah bisa kita kasih.